بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang ahamiyatu al-irtibat bi ulama'i ahli sunnati wal jama'ah, tentang pentingnya al-irtibat, yaitu adanya keterkaitan antara kita dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Keterkaitan yang dimaksud tentunya dalam hal agama ini, dalam hal akidah, ada keterkaitan antara kita dengan mereka. Kita mengambil akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, dari mereka para ulama. Begitu pula dalam ibadah, dalam akhlak, dan dalam berbagai sisi-sisi ajaran agama kita. Seperti yang kita ketahui, para ulama adalah para pembawa ajaran agama ini yang mewarisi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang menerangkan kepada umat apa hakikat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah akidah yang benar, ibadah yang benar. Sehingga ketika kita menjalani agama ini tanpa ada keterkaitan dengan para ulama, maka kita akan salah, bahkan kita akan sesat. Seperti dikatakan ulama kita zaman dulu, bahwa man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya saja, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya, atau kata yang semakna dengan itu. Ini menggambarkan bahwa ajaran agama kita jangan hanya terbatas pada bacaan dari kitab-kitab tanpa ada bimbingan para ulama. Sekalipun bacaan dari kitab-kitab merupakan salah satu cara talabul ilm, tapi kalau itu kosong dari bimbingan para ulama, kita akan jatuh dalam kesalahpahaman. Tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, bimbingan para ulama tersebut, terutama pada dasar-dasar ilmu, pada dasar-dasar ajaran Islam, mereka mengajari, mereka mendidik. Kemudian setelah seseorang memiliki kemampuan, dia bisa dengan kemampuannya untuk mengarungi lautan ilmu yang ada di kitab-kitab para ulama dahulu. Namun demikian, tetap saja bimbingan para ulama, terutama pada perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang di sana banyak perselisihan pendapat ulama, bimbingan para ulama kita rahimahumullah sangat-sangat kita perlukan. Mereka ibarat bintang-bintang di tengah malam yang gelap. Mereka bisa menjadi penunjuk arah bagi kita dalam kegelapan malam tersebut. Dikatakan oleh Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, "Masalul ulama masalun nujum allati yuhtada biha." Permisalan para ulama seperti bintang-bintang, "allati yuhtada biha," yang dengannya dicari petunjuk arah, "wal a'lam allati yuqtada biha," atau seperti bendera-bendera yang juga menjadi petunjuk yang diikuti oleh orang-orang yang di belakang bendera-bendera tersebut. "Idza tawayyabat anhum tahayyaru wa idza tarakuha dhallu." Apabila tawayyabat anhum, bintang-bintang itu tawayyabat anhum, hilang, bersembunyi dari mereka, tahayyaru, mereka akan bingung, mereka tidak mengerti arah, mereka tidak mengerti mau kemana pergi, sementara penunjuk arah sudah tidak mereka dapati. "Wa idza tarakuha," begitu pula bendera-bendera tersebut, bila pemegangnya meninggalkan bendera tersebut, orang-orang yang di belakangnya pun akan dhallu, tersesat. Atau bermakna al-a'lam, orang-orang yang berilmu, yang membawa petunjuk, ketika mereka tidak ada, petunjuk pun hilang. Seolah-olah mereka kehilangan penunjuk arah, sehingga mereka bisa tersesat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semacam itulah diumpamakan keadaan para ulama di tengah umat. Suatu hal yang sangat penting keberadaannya di tengah umat, dan tanpa keberadaan mereka, sungguh-sungguh umat ini sangat merugi, karena bisa menyebabkan kesesatan mereka, bahkan kebinasaan mereka. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika menerangkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, kata beliau rahimahullah, "Fahadha min a'zamil manakib li ahli al-'ilm." Ini termasuk yang terbesar dari keutamaan para ulama. "Fa innal anbiya khairu khalqillah fa warasatuhum khairul khalqi ba'dahum." Karena para anbiya adalah sebaik-baik makhluk Allah, maka ahli waris mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah mereka. Lalu beliau mengatakan, "Wa fihi aidha," terdapat di dalam hadis itu juga suatu faedah, "amrun lil ummah bi ta'atihim," suatu perintah kepada umat ini agar menaati mereka para ulama, "wa ihtiramihim," menghormati para ulama, "wa ta'zirihim wa tauqirihim wa ijlalihim," menghargai mereka, membesarkan mereka. "Fa innahum warasatu man hadhihi ba'du huquqihim 'ala al-ummah wa khulafa'ihim wa khulafa'uhum fihim." Karena mereka adalah para ulama yang menjadi pewaris manusia yang ini sebagian haknya, yakni waris Nabi, yang hak Nabi adalah diikuti, ditaati, dihormati, maka pewarisnya juga diikuti, dihormati, dan seterusnya. Mereka para ulama adalah khulafa, para pengganti bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam di tengah umat ini. "Wa fihi tambihun ala anna mahabbatahum minad din," terdapat pula dalam hadis itu penegasan bahwa cinta kepada mereka adalah bagian daripada agama. "Wa bughdhuhum munafin lid-din," dan benci kepada mereka bertolak belakang dengan ajaran agama. "Kama huwa sabitun limawruthihim," Wa kadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum mu'adat wa muharaba lillah ila akhirih. Sehingga kata beliau berarti benci kepada ulama, melawan para ulama, memusuhi mereka, artinya benci, memerangi dan memusuhi agama ini. Qala Aliun radhiyallahu anhu, mahabbatul ulama dinun yudanu bihi. Ulama kita rahimahumullah, kata Ali bin Abi Thalib, mahabbatul ulama, cinta kepada mereka, dinun yudanu bihi, adalah agama yang yudanu bihi, agama yang dilaksanakan dengannya, atau suatu ajaran agama yang kita diperintahkan melakukannya, cinta pada ulama. Nah, tentu hal ini menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa ada keterkaitan dengan mereka. Bukan hanya cinta dalam arti rasa cinta yang ada dalam kalbu kita kepada mereka saja, karena rasa cinta kepada seseorang menuntut mengikuti orang tersebut. Maka cinta kita kepada ulama mengandung makna agar kita mengikuti ulama. Apalagi tentang hal itu telah ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, diterangkan pula oleh ulama kita yang lain, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum Al-Hikam, setelah menerangkan tentang cara yang benar dalam talabul ilm, beliau mengatakan, wala budda an yakuna suluku hadha at-tariq khalfa ahlihi al-mujma' ala dirayatihim wa hidayatihim kasyafi'i wa ahmad wa ishaq wa abi ubaid wa man salaka sabilahum. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, wala budda, dan harus, an yakuna suluk hadha at-tariq, menelusuri atau dalam menelusuri jalan ini, jalan ilmu, talabul ilmi, khalfa ahlihi, mesti berjalan di belakang para ahli ilmunya. Al-mujma' ala dirayatihim wa hidayatihim, yang telah disepakati tentang pengetahuan mereka, ilmu mereka, wa hidayatihim, dan keberadaan mereka yang di atas petunjuk, bukan orang-orang yang sesat. Kasyafi'i, seperti al-imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, Ishaq bin Rahuyah, wa Abi Ubaid, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa man salaka sabilahum, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Fa inna man idda'a suluka hadha at-tariq 'ala ghairi tariqatihim. Sesungguhnya man idda'a suluka hadha at-tariq, orang yang mengaku menelusuri jalan ini, 'ala ghairi tariqatihim, sementara tidak mengikuti jalan mereka, waqa'a fi mafawiz, dia akan tersesat dalam mafawiz, yaitu padang pasir atau di padang pasir yang luas. Wa mahalik, tempat-tempat yang bisa membinasakannya. Waqa fi mafawiz wa mahalik, bimafawiz wa mahalik wa akhadha bima la yajuzul akhdhu bihi. Dan dia dengan cara seperti itu telah melakukan sesuatu yang tidak boleh ia melakukannya. Wa taraka ma yujibu al-amal bihi. Dan dengan itu dia meninggalkan sesuatu yang wajib diamalkan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana penegasan dari al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan di sini bahwa seorang yang mencari ilmu syar'i harus mengikuti jalan ilmu ini di belakang para ahlinya. Siapa para ahlinya? Kata beliau, yang telah disepakati pertama tentang ilmunya, ala dirayatihim. Yang kedua tentang keistiqomahannya, ala hidayatihim. Al-mujma' ala dirayatihim wa hidayatihim. Ya, ini dua hal penting. Dari sisi ilmu, betul-betul mereka ulama, disepakati tentang keilmuannya. Bukan setengah ulama, tapi betul-betul alim. Ulama diakui oleh umat tentang keulamaannya, dan tentunya diakui oleh para ulama yang lain. Kemudian diakui tentang istiqamatihim, keistiqomahan mereka, ala hidayatihim. Ya, dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kalau dulu semacam Al-Imam Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan yang sejalan dengan mereka, para ulama tersebut. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentunya dari masa ke masa, ulama-ulama akan diketahui siapakah yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang disebutkan tadi, ulama-ulama dulu yang hidup pada abad kedua, ketiga. Kalau kita lihat di abad-abad berikutnya, keempat, akan kita dapati ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Kalau kita turun lagi ke abad yang kelima, kita akan dapati ulama-ulama yang berjalan sejalan dengan mereka. Begitu pula abad ke-6, ke-7, ke-8, terus sampai saat ini, garis ilmu dan hidayah akan nampak jelas. Orang-orang yang tidak mengikuti ilmu mereka akan tampak tidak sejalan dengan tariqatuhum fil ilm. Orang-orang yang tidak mengikuti mereka dalam al-hidayah wal-istiqamah juga akan tampak. Ya, tentu ini perlu dipelajari, dalam arti untuk lebih konkretnya kita melihat lebih lanjut penjelasan para ulama. Walhamdulillah, yakni sebagian ulama kita membantu kita untuk mengetahui nama-nama para ulama tersebut dari masa ke masa. Di antaranya bisa kita lihat misalnya kitab Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, dalam kitab beliau Makanatu Ahlil Hadis, sebuah kitab kecil yang sangat penting, Makanatu Ahlil Hadis, yang disebutkan di sana di antaranya adalah nama-nama para ulama dari waktu ke waktu. Ya. Nama-nama para ulama dari waktu ke waktu. Bahkan beliau juga punya kitab biografi para ulama dari waktu ke waktu dalam kitab yang lain. Kalau tidak salah ingat, berjudul Ithafun Nubala dan seterusnya. Bisa kita lihat kembali nama kitab tersebut, yang itu sangat membantu kita untuk melihat silsilah para ulama rahimahumullah yang berjalan alal istiqamah, di atas keistiqamahan, berjalan di atas al-hidayah, petunjuk. yang dari sanalah kita kemudian bisa melihat siapakah ulama-ulama sekarang yang mengikuti jalan mereka, agar kita bisa mengaitkan diri kita dengan para ulama tersebut, agar kita bisa irtibat dengan mereka, mata rantai ilmu tidak putus dari mereka. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah menerangkan, kalau ada orang yang mengaku berjalan di atas ilmu Islam tapi tidak mengikuti jalan para ulama tersebut, menyimpang dari jalan mereka, maka akibatnya ia akan tersesat di tempat yang sangat mengerikan. Boleh ibaratkan mafawiz wa mahalik, ibarat padang pasir yang luas, gurun Sahara yang luas, tidak tahu kemana jalan keselamatan, tidak tahu di mana ada air, di mana ada manusia, di mana ada petunjuk, di mana ada keselamatan, yang akhirnya dia bisa binasa di gurun Sahara yang luas tersebut. Ibaratnya begitu. Nah, seorang yang menelusuri ilmu tidak mengikuti jalan mereka, putus mata rantai ilmu ini dari para ulamanya, maka dia bisa tersesat dan akhirnya sampai pada kebinasaan, na'udzubillah min dzalik. Dan dia dengan cara seperti itu, kata beliau, telah meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan, karena wajibnya memang mengikuti mereka, para ulama ar-rabbaniyun, para ulama yang benar-benar di atas petunjuk, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah, beliau mencontohkan, ya, bagaimana suatu pendapat ketika lepas dari mata rantai ini. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Sharihus Sunnah, beliau punya kitab yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah. Kitab itu berjudul Sharihus Sunnah. Ketika beliau mengomentari suatu akidah yang sesat, akidah yang tidak mengikuti para ulama, akidah yang telah lepas dari mata rantai para ulama kita dalam ilmu ini, yaitu al-qawlu fi al-fadil ibadi bil-Quran, ucapan orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan bacaan kita, ya, bacaan manusia ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Nah, seperti yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya dalam pembahasan akidah, yaitu pada pembahasan usul sunnah karya Ibnu Abi Zamanin, telah kita sebutkan masalah ini, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, ghair makhluk, bukan makhluk, tapi itu adalah kalam, firman Allah, ucapan Allah, yang Allah sampaikan kepada malaikatnya Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu akidah Ahlus Sunnah dalam hal ini, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat ajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in pun mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, mereka pun mengajarkan kepada taba'ul atba', dan seterusnya kepada para ulama dari masa ke masa sampai saat ini. Muncul di saat itu suatu akidah yang menyimpang, yang ingin menyamarkan akidah yang sesat dengan mengatakan bahwa adapun ucapan hamba ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, telah kita bahas masalah ini pada waktu itu, bahwa ini perkataan yang multi tafsir, multi makna. Bisa diarahkan kepada makna yang benar, bisa diarahkan kepada makna yang salah. Nah, sekarang pembahasan kita adalah ini salah satu contoh bagaimana lepasnya mata rantai ilmu. Ternyata ucapan itu tidak mengikuti jejak para ulama kita. Lihat apa kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Shahihus Sunnah. Wa mal qawlu fi alfadil ibadi bil Qur'ani fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin madha wala tabi'iyyin inqadha. Adapun suatu pendapat tentang ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan hamba ketika baca Al-Quran bahwa itu adalah makhluk dan seterusnya, ya, yang ini diingkari oleh para ulama karena membawa kemungkinan makna yang salah. Kata Ibnu Jarir, fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin madha wala tabi'in inqadha. Kami tidak mengetahui ada riwayat dalam akidah yang seperti itu. Dengan kata lain, tidak ada contoh ucapan seperti itu yang kami ketahui dari para sahabat yang telah lalu. Wala tabi'in inqadha, tidak pula dari seorang tabi'in yang telah lewat masa mereka. Yakni, lihatlah di sini Ibnu Jarir mengaitkan akidah. Kalau itu akidah yang benar, mesti ada keterkaitan irtibat dengan para ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau rahimahullah, illa amman fi qawlihi al-fana wa syaqa rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Kecuali kata beliau, mereka mengikuti orang yang pada ucapannya ada kebinasaan dan kesengsaraan. Artinya mereka tidak mengikuti kecuali orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan selama mereka semacam itu. Tidak mengikuti para ulama, tidak ada keterkaitan irtibat dengan para ulama rahimahumullah. Ya. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah salah satu contoh. Ketika suatu bab agama ini terputus dari mereka para ulama, maka akan sampai kepada kebinasaan. Dan tentu ini hanya sebatas salah satu contoh. Contoh yang lain tentu sangat banyak. Setiap kesesatan, setiap penyimpangan, kalau kita runut, mesti asal-muasalnya bukan dari para ulama yang istiqamah di atas jalan sahabat, para tabi'in. Ya. Bukan dari para ulama yang istiqamah tersebut. Artinya, yang betul-betul istiqamah dalam perkara-perkara termasuk perkara itu. Mungkin saja ada ulama yang keliru, tapi ketika dia keliru, kekeliruannya tidak sejalan dengan ulama yang sebelumnya, bukan berasal dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak boleh diikuti dalam kekeliruan tersebut. Dan dalam hal itu berarti telah putus mata rantainya dengan para ulama rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Disebutkan pula Imam Qutaybah bin Sa'id rahimahullah juga mengatakan, menerangkan kepada kita tentang pentingnya keterkaitan dengan para ulama. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah fa'innahu 'ala as-sunnah. Wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi'." Artinya bahwa apabila kamu melihat seseorang yuhibbu Yahya bin Sa'id, mencintai Yahya bin Sa'id, wa Abdurrahman bin Mahdi, mencintai Abdurrahman bin Mahdi, mencintai Ahmad bin Hanbal, mencintai Ishaq bin Rahuyah, mereka adalah ulama-ulama sunnah, tokoh-tokoh agama ini yang istiqamah dan disepakati tentang keilmuan mereka. Kata Qutaybah bin Sa'id, kalau ada orang mencintai mereka, fa innahu 'ala sunnah, berarti dia di atas sunnah. Ya. Wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi'. Dan yang menyelisihi mereka, tidak mengikuti jalan mereka, ketahuilah bahwa ia adalah mubtadi', seorang ahli bid'ah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Qutaybah bin Sa'id rahimahullah juga memberikan makna kepada kita, suatu penegasan pentingnya kita mengikuti jalan para ulama tersebut, sehingga kita berada di atas sunnah karena mengikuti mereka yang di atas sunnah, mencontoh mereka, akidah mereka, mencontoh ibadah mereka, akhlak mereka, dan seterusnya, cara memahami agama, cara mengamalkannya, cara mendakwahkannya, mengikuti mereka para ulama. Maka seseorang yang melakukannya, dia akan berada di atas sunnah. Dan yang tidak, maka dia akan menjadi seorang mubtadi', ahli bid'ah. Akan membuat sesuatu yang baru, mungkin dalam pemahaman, pengamalan, dakwah. Ia menjadi tersesat disebabkan terputus keterkaitannya dengan para ulama sunnah. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, atau Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Ahmad bin Abdullah bin Yunus mengatakan, "Imtahin ahlal mausil bimu'ad ibn Imran, fa'ina habbuhu fahum ahlus sunnah, wa'in abgaduhu fahum ahlul bid'ah." Kalau kamu mendapati ahl al-mausil, penduduk kota al-mausil. Al-mausil ini suatu kota di Irak. Kalau kamu menemui penduduk mausil, cobalah kamu uji dengan Mu'ad bin Imran. Artinya, tanya dia, bagaimana Mu'ad bin Imran? Kalau dia mencintai Mu'ad bin Imran, fahum ahlu sunnah, maka dia atau mereka ahlu sunnah. Tapi in abghaduh, kalau membenci Mu'ad bin Imran, maka mereka adalah ahli bid'ah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ulama kita dahulu sampai mengaitkan dengan ashkhas, dengan perorangan. Ini bukan artinya mengaitkan agama dengan manusia sebagai manusia, ya, pribadi-pribadi mereka, bukan. Tidak lain kecuali karena nama-nama yang disebutkan itu adalah sebagai apa? sebagai para pembela sunnah, penegak sunnah, pejuang sunnah, ilmu mereka dikenal dan diakui, keistiqomahan mereka dikenal dan diakui, sehingga mereka menjadi ikon para ulama sunnah di masa itu, di kota itu. Ya, orang-orang tidak ada keterkaitan dengannya kecuali bab agama. Apa urusannya dengan urusan-urusan duniawi? Mereka mungkin tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan urusan duniawi. Sehingga ketika cinta atau benci, tidak lain kecuali bab agama. Maka kalau ada orang yang cinta dengan Muadz bin Imran, tidak lain kecuali agamanya. Maka dia ahlu sunnah. Karena Muadz bin Imran sebagai ya pemegang bendera sunnah. Begitu pula yang membencinya, tidak lain kecuali agamanya. Sehingga ketika dia benci kepadanya, berarti benci karena agamanya. Maka dia pun bukan ahlu sunnah, karena dia benci kepada pembawa bendera sunnah di tempat itu. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apalagi beliau seorang pemegang bendera sunnah yang begitu kokoh di atas sunnah. Perjuangannya membela sunnah luar biasa. Sampai beliau mesti menghadapi siksaan-siksaan oleh penguasa yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Hampir saja beliau dihukum mati karena pembelaannya terhadap sunnah. Maka ketika seorang diuji dengan Ahmad bin Hanbal ketika itu, itu suatu hal yang layak. Kalau dia memuji Ahmad bin Hanbal, berarti dia adalah seorang ahlu sunnah. Dan ketika dia benci Ahmad bin Hanbal, maka dia bukan ahlu sunnah. Sampai dikatakan oleh ulama dan disebutkan dalam buku-buku mereka ucapan, Adhhab ibn Hanbal fitnatan ma'mumatan wa bihubbi Ahmad yu'raful mutanassiku wa idza ra'aita li Ahmad mutanaqqisa fa'lam bi anna sitrahu satuhattaku bi anna sitrahu sayuhattaku. Adhhab ibn Hanbal fitnatan ma'muma. Imam Ahmad rahimahullah menjadi ujian bagi umat ini. Wa bihubbi Ahmad yu'raful mutanassiku. Dengan cinta kepada Imam Ahmad akan diketahui siapakah orang yang mutanassik, yakni mengikuti sunnah, ibadah dengan benar mengikuti sunnah. Wa idza ra'aita li Ahmad mutanaqqisa, kalau kamu melihat seorang yang mencacat Ahmad, fa'lam bi anna sitrahu sayuhattaku, ketahuilah bahwa tirainya sebentar lagi akan tersingkap, akan diketahui siapa dia, yakni bahwa dia bukan orang yang di atas sunnah. Sekarang mungkin tertutup, sekarang mungkin belum diketahui, sekarang mungkin masih samar, tapi kelak akan diketahui. Karena dia membenci Imam Ahmad rahimahullah. Nah, lihatlah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Keterkaitan umat dengan para ulama'nya. Maka dari itu, ini menunjukkan sangat pentingnya keterkaitan dengan para ulama, irtibat bil ulama, sampai dalam perkara akidah, apalagi perkara yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan bila kita lihat pula ucapan ulama yang lain yang menggambarkan tentang hubungan ulama dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, kita akan mendapati bahwa memang begitulah semestinya yang kita ikuti, yang kita jalani. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Tadhkiratu Al-Huffaz ketika menulis biografi Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani Sahibus Sunan, penulis kitab Sunan Abi Dawud, dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwa sebagian ulama dulu mengatakan kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad ibn Hanbal fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Dulu al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani rahimahullah yushabbahu bi Ahmad ibn Hanbal, diserupakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa demikian? Karena Abu Dawud murid Ahmad bin Hanbal. Kemudian diserupakan dengan Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena berarti dia sangat meresapi apa yang ada pada Imam Ahmad, baik dari ilmu maupun apa? Akhlak, apalagi akidah. Betul-betul diserap. Sehingga beliau sangat meniru Imam Ahmad bin Hanbal. Keduanya bukan orang yang ada kaitannya dengan nasab. Ya, mungkin orang akan mengatakan ketika ada kesamaan, itu kan anaknya. Tidak, di sini tidak ada hubungan keterkaitan dalam nasab. Tapi karena ilmu. Karena pendidikan. Ilmu, tarbiyah, pendidikan. Abu Dawud adalah murid Ahmad bin Hanbal. Sehingga betul-betul menyerupai Ahmad bin Hanbal. Kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad ibn Hanbal. Fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Dalam petunjuknya dan perilakunya. Ya, yakni tentu ini mencakup pengamalan agama itu, keyakinannya dan apa? Pengamalan terhadap agama, ibadahnya, akhlaknya dan seterusnya. Kita tahu bagaimana Imam Ahmad menghadapi ahlul bid'ah dengan cara seperti itu. Dan keteguhan beliau yang ma'ruf seperti yang tadi kita sebutkan. Abu Dawud pun sama, ya, sangat menyerupai Imam Ahmad rahimahullah. Selanjutnya kata ulama tersebut, wa kana Ahmad yushabbahu fi dzalika bi Waqi', dan ternyata Imam Ahmad pun dalam hal itu, petunjuknya, perilakunya dalam mengamalkan agama, diserupakan dengan Waqi', tidak lain juga kecuali karena hubungan ilmu. Wa kana Waqi' yushabbahu fi dzalika bi Sufyan. Al-Imam Waqi' pun dalam hal itu diserupakan dengan gurunya Sufyan. Hubungan ilmu. Wa Sufyan bi Mansur. Sufyan diserupakan dengan Mansur dulu. Wa Mansur bi Ibrahim. Mansur diserupakan dengan Ibrahim karena gurunya. Betul-betul menyerap ilmunya. Wa Ibrahim bi Alqamah. Ibrahim diserupakan dengan Alqamah karena murid Alqamah. Mengikuti jejak Alqamah. Wa Alqamah bi Abdullah bin Mas'ud, dan Alqamah diserupakan dengan Abdullah bin Mas'ud karena murid Abdullah bin Mas'ud. Betul-betul mengambil contoh dan keteladanan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Alqamah, Alqamah pun mengatakan, kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabi fi hadyihi wa dallihi. Dan Ibnu Mas'ud, kata muridnya sendiri, Ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabi, Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa dallihi, dalam petunjuknya dan dalam perilakunya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah rantai para ulama yang bersambung dalam pengamalan ilmu dan pemahamannya. Lihatlah silsilah, bukan hanya dalam periwayatan hadis, tapi juga dalam pengamalan terhadap Islam. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini tidak lain kecuali karena apa? Irtibat, keterkaitan mereka dengan para ulama. Keterkaitan mereka dengan para ulama, sehingga mereka betul-betul mirip dengan para ulamanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu tujuan daripada hal ini seperti yang kita ketahui bersama, tadi telah kita sebutkan, agar kita selamat dalam mengamalkan Islam ini, dimulai dari pemahaman yang benar, kemudian praktek yang benar, dakwah yang benar, dalam berbagai sisi agama kita, semuanya, akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Nah, ulama-ulama di masa kita sekarang ini, mereka juga mengikuti jejak para ulama sebelumnya. Dan tadi sudah saya katakan, bisa kita telusuri silsilah ilmu mereka dan guru mereka. Walhamdulillah, ahibbati fillah rahimakumullah, para ulama kita, mereka juga sangat menjiwai para ulama-ulamanya yang terdahulu. Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ya, dengan gurunya Syekh Sa'di, mereka melihat betapa miripnya antara murid dan guru. Syekh bin Baz rahimahullah, ulama-ulama yang di Saudi Arabia, dengan guru-guru mereka Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, dan seterusnya, mereka ke atas terus dari silsilah ilmu ini, kita akan dapati keterkaitan mereka dan kesamaan mereka dalam akidah, manhaj, ibadah, dakwah. Begitu pula para ulama hadis, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahumullahu jami'an, mereka yang sudah wafat. Nah, begitu pula mereka yang masih hidup dan masih istiqamah, dan semoga senantiasa istiqamah di atas sunnah, para ulama kita rahimahumullah, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Haydan, dan ulama-ulama yang sejalan dengan mereka. Ini adalah beberapa contoh para ulama kita. Syekh Al-Abbad. Ikhwan fiddin rahimakumullah, nampak silsilah ilmu dan manhaj para ulama kita rahimahumullah. Kita tidak menganggap mereka sebagai orang yang ma'sum. Mereka tetap manusia biasa. Mereka mungkin salah. Mereka mungkin keliru. Tapi akan tampak mana yang salah dan keliru dari mereka ketika tidak sama dan sejalan dengan mata rantai para ulama pendahulunya. Mungkin suatu masalah mereka berijtihad dan nampak ijtihad mereka keliru. Kenapa? Tidak sama dengan jalan ulama-ulamanya yang terdahulu. Nah, maka dari itu ada peringatan juga dari ulama kita, di samping mereka menyarankan kita untuk irtibat, ada ikatan dengan para ulama, diiringi dengan anjuran, diiringi dengan bimbingan yang lain. Yaitu apa? Tidak mengikuti zallatu al-alim, ketergelinciran seorang alim. Ya. Bimbingan untuk irtibat dengan para ulama juga diiringi oleh ulama kita dengan bimbingan yang lain, yaitu tidak mengikuti zallat, ketergelinciran seorang alim. Karena jangankan ulama di zaman ini, ulama di zaman dulu, kita juga sama-sama mengetahui Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, mereka ulama-ulama besar. Tapi mereka juga punya kesalahan dan kekeliruan. Nah, zallat, ketergelinciran mereka tidak boleh diikuti. Dan barang siapa yang mengikuti zallat, ketergelinciran para ulama, itu akan menyebabkan kebinasaannya. Man tatabba'a zallat al-alim tazandaq, kata ulama dulu. Siapa yang mengikuti, mencari-cari kekeliruan-kekeliruan para ulama, tazandaq, dia bisa menjadi zindiq, seorang yang munafik, seorang yang memusuhi Islam. Dalam suatu masalah diikuti mazhab ini atau ulama ini dan ia keliru pada perkara itu, dalam masalah lain cari juga kesalahan yang lain dari ulama diikuti, ya, sesuai dengan nafsunya, karena dianggap itu sesuatu yang rukhsah, ya, atau rukhas, yang mudah, yang gampang, padahal itu kekeliruan. Maka sama saja di zaman sekarang pun, seorang alim tidak lepas dari pada suatu kesalahan, maka kesalahan tidak boleh diikuti. Namun kebenaran itu yang menjadi patokan kita dalam mengikuti. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan ciri-ciri para ulama, sifat-sifat mereka, yang dengan ciri-ciri tersebut kita akan mengetahui siapakah para ulama yang sebenarnya dan siapakah yang bukan para ulama. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa ulama-ulama yang di atas sunnah, mereka memiliki beberapa ciri. Di antaranya, innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama. Mereka tidak melihat pada diri-diri mereka sebagai seseorang yang berkedudukan tinggi, merasa tinggi. Wa yakrahuna biqulubihim at-tazkiyah wal madh. Mereka tidak senang dipuji-puji. Wa la yatakabbaruna ala ahad. Mereka tidak menyombongkan diri terhadap siapapun. Wa ahlul ilmi an-nafi' kullama izdadu fil ilmi izdadu tawadu'an lillahi wa khasyatan wa inkisaran wa dhulla. Para ahlu al-ilmi an-nafi', para pemilik ilmu yang bermanfaat itu dari kalangan ulama, tiap kali ilmu mereka bertambah, sifat tawaduk mereka juga semakin bertambah. Rasa takut mereka kepada Allah semakin bertambah. Dan semakin menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagian daripada ciri-ciri ulama. Wa min alamatihim aidha, dan di antara tanda mereka juga, al-harabu minad dunya, Mereka lari dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Artinya, mereka bukan para pengejar dunia. Mereka bukan orang-orang yang tunduk kepada hal yang sifatnya duniawi. Mereka bukan orang yang bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Dunia mungkin saja datang kepadanya, tapi dalam keadaan terhina. Bukan mereka yang menghinakan dirinya demi dunia. Ada ulama yang punya kekayaan, bahkan sahabat, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mereka bukan orang-orang para pencari dunia. Dunia datang kepada mereka dalam keadaan terhina dunia itu. Bukan mereka yang menghinakan diri kepada dunia. Bahkan mereka al-harab minad dunia. Mereka lari dari dunia ini. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa aula ma yahrabuna anhu minha. Ar-ri'asa wa syuhra wal madh. Dan yang lebih mereka lari darinya adalah cinta kepemimpinan, asyuhrah, kesohoran atau ketenaran, wal madah dan pujian-pujian, wa tabaud an dzalika wal ijtihad fi mujanabatihi min alamati ahli ilmin nafi', sehingga menjauh dari hal itu bersungguh-sungguh untuknya, artinya menyelamatkan darinya, adalah termasuk tanda-tanda para pemeluk ilmu yang bermanfaat. Fa in waqa'a syai'un min dzalika min ghairi qasdin wa ikhtiyarin kanu 'ala khaufin syadid. Kalau suatu saat muncul hal-hal yang sifatnya duniawi pada diri mereka, tumbuh rasa cinta kepada kepemimpinan, tumbuh rasa senang untuk dipuji, maka mereka segera menyadarkan diri mereka, mengingatkan diri mereka, ya, segera mengingatkan diri mereka, sadar. Dan mereka sangat takut, mereka khawatir kalau-kalau itu merupakan istidraj. Ya. Nah, itu sebagian daripada ciri ulama yang betul-betul di atas ilmu. Wa min alamatihim annahum aidha la yad'un al-ilma wa la yafkharun 'ala ahad. Juga di antara ciri-ciri mereka bahwa mereka tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang pandai berilmu, ya, atau yang semakna dengannya, sehingga mereka tidak membanggakan diri mereka pada seorang pun. Mereka pun tidak membodoh-bodohkan orang lain kecuali illa man khalafa sunnata wa ahlaha, kecuali orang yang menyelisih sunnah dan ahlus sunnah. Nah, muncul ucapan-ucapan dari ulama kita yang menghinakan ahli bid'ah karena menentang sunnah, memusuhi sunnah. Adapun seorang yang tidak memusuhi sunnah, sekalipun dia seorang ammi, seorang awam, yang tidak tahu menahu tentang din kecuali hanya sedikit saja, tapi dia seorang pengikut sunnah, maka ulama yang di atas kebenaran tidak akan membodoh-bodohkan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena sifat tawadhu mereka, ketawadhuan mereka membuat mereka tidak bisa membodoh-bodohkan orang lain. Kecuali tadi, orang yang menyimpang dari sunnah, menyelisih sunnah karena apa? Kecemburuan kepada agama, kepada sunnah, demi membela sunnah, maka mereka menentang keras para penentang sunnah tersebut. Wa min alamatihim aidha annahum yusii'una adh-dhanna bi anfusihim wa yusii'una adh-dhanna biman salafa min al-ulama. Dan di antara tanda-tanda para ulama, mereka bersu'udzon pada diri mereka, berburuk sangka pada diri-diri mereka sendiri, dan berhusnudzon kepada para ulama-ulama yang mendahului mereka, menghargai ulama-ulama yang mendahului, ya, merasa justru dirinya lah yang mungkin keliru dalam berpendapat, sehingga tidak sembarangan menyalahkan ulama, tidak sembarangan, ya, menyalahkan fuqaha, apalagi yang dulu-dulu. Justru mereka curiga pada diri mereka, mungkin saya yang salah, mungkin saya yang keliru. Makanya sering kita dapati para ulama kita saat ini, ya, ketika mengungkapkan suatu pendapat yang mereka pegangi, mereka sering mengatakan bahwa ini apa yang mereka pilih, ya. Kalau ini benar dari Allah Azza wa Jalla, kalau itu salah dari saya sendiri. Nah, ucapan seperti itu dari para ulama kita rahimahumullah, bukti bahwa mereka adalah ulama yang tawadhu, ulama yang curiga pada diri mereka sendiri, tidak mudah untuk menyalahkan ulama yang terdahulu yang lebih senior. Ya. Rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ini beberapa ciri yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau juga mengungkapkan suatu fenomena yang terjadi di masa itu, yaitu adanya anggapan bahwa seorang ulama adalah orang yang banyak bicara, yang banyak berkomentar. Nah, di masa dulu ternyata ada fenomena seperti itu, sehingga salah paham terhadap siapakah ulama. Nah, ini suatu pemahaman yang betul-betul berbahaya, karena ternyata fenomena tersebut pun ada di masa kita, bahkan di masa kita lebih daripada itu. Seolah-olah ukuran ulama dilihat dari kecakapan dalam bicara, ya, atau terkadang dilihat dari sisi pangkatnya, ketenarannya, ya, keindahannya dalam menuturkan suatu kata-kata, atau keindahan suaranya ketika baca Al-Quran dan hal-hal yang seperti itu. Bukan itu barometer, bukan itu ukuran dalam menilai seorang alim. Bisa jadi seorang alim justru kata-katanya sedikit. Bisa jadi seorang alim dia bukan orator. Bisa jadi seorang alim kalau bicara mungkin pendek. Nah, tapi ilmunya sangat luas. Ilmunya sangat dalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya di sini kita perlu mengetahui siapakah yang dikatakan seorang alim? Siapakah yang disebut seorang yang alim dalam penilaian para ulama kita? Di sini dalam kitab kecil ini Syekh Abdul Salam Al-Barjis rahimahullah, dalam muhadarah beliau yang asalnya ini adalah muhadarah kemudian dibukukan Man Humul Ulama, menyimpulkan dari para ulama juga tentang definisi seorang alim. Beliau juga mengisyaratkan bahwa ulama-ulama kita seperti Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi telah menyebutkan suatu bab, bab man yastahiq an yusamma faqihan aw alima. Bab siapakah yang berhak untuk disebut sebagai faqih atau alim. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah mengatakan sebagai kesimpulan tentang siapakah seorang alim. Kata beliau, al-alimu haqqan man tawalla'a bil ilmi syar'i. Seorang alim yang benar-benar adalah orang yang luas dalam ilmu syar'i. Luas pengetahuannya dalam ilmu syar'i. Wa alamma mendalami bi mujmali ahkamil kitab sunnah, hukum-hukum Al-Qur'an dan sunnah secara umum. Arifan bin nasikh wal mansukh, seorang yang paham terhadap nasikh dan mansukh, hukum ayat atau hadis yang menghapus atau yang mansukh yang dihapus. Bil mutlaq wal muqayyad, memahami dan mengerti apa itu dalil yang am, yang mutlak dan yang muqayyad, yang terikat. Bil mujmal wal mufassar, mengetahui, memahami dalil yang mujmal, yang global, wal mufassar dan yang terperinci. Wa tala'a aidha ala aqawil salaf, dia pun mengetahui benar ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para ulama salaf. Fima ajma'u alaihi wa ikhtalafu fihi, pada apa yang mereka sepakati dan pada apa yang mereka perselisihkan. Ya. Nah, ini ketika terpenuhi pada seseorang dan ditambah kata beliau istimrar fi talabil ilm, terus dalam talabil ilm, adabul inqita' ani ta'allum, tidak putus dalam talabil ilm, maka dia seorang alim. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kriteria seorang alim mesti terpenuhi padanya hal-hal tersebut di atas. Luas telaahnya dan pengetahuannya terhadap ilmu syar'i, bab akidah, bab ibadah, bab muamalah, bab akhlak dan berbagai sisi bidang ilmu syariat, ya, dia ketahui. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dia ketahui. Mengetahui nasikh dan mansukh, ini hal yang penting. Apa hukum atau ayat atau hadis yang nasikh, apa yang mansukh? Jangan sampai tidak tahu bab ini sementara dia sudah kadung disebut alim. Bukan seorang alim kalau tidak mengetahui nasikh dan mansukh. Jangan sampai dia menghukumi suatu masalah dengan suatu hukum, ternyata hukum itu sudah mansukh, telah terhapus. Jangan sampai. Makanya dia mesti mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Walhamdulillah ulama telah menulis buku-buku tentang itu. Pelajari buku-buku nasikh dan mansukh dari Quran maupun hadis. Ya, ada buku-buku nasikh dan mansukh khusus dalam Al-Quran, khusus tentang hadis, atau digabungkan antara keduanya. Dia pun mesti mengerti yang mutlak dan muqayyad. Mana dalil yang mutlak? Ayat ini ayat yang mutlak, ya. Ayat yang lain muqayyad, dalam bab yang mirip atau bab yang sama, harus dia ketahui. Jangan sampai keliru menilai suatu hukum dan menetapkan suatu hukum dengan dalil yang mutlak, ternyata di sana ada dalil yang muqayyad terkait dengan bab yang sama. Mujmal dan mufassar pun dia harus ketahui, dia dalami. Ma ajma'u wa makhtalafu, apa yang diijma'kan dan apa yang diperselisihkan. Dia pun harus mendalami mana-mana saja perkara yang ulama telah sepakati ijma', atau mana saja yang ulama belum sepakati dan mereka khilaf. Jangan sampai dia menghukumi suatu masalah, ternyata ulama ijma' yang bertentangan dengan apa yang dia tetapkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seperti ini, seorang yang dikatakan alim, tentu sangat sedikit mereka jumlah ulama. Ya. Bukan ulama diketahui dengan apa? Dengan hal-hal yang lain yang tadi seperti kita isyaratkan. Karena pandai bicara lalu dianggap sebagai ulama. Lah. Apalagi dulunya seorang yang dikenal, ya, di suatu komunitas masyarakat dengan selain ilmu, kemudian dalam waktu sekejap, ya, berubah hijrah kepada ya, hal yang mungkin lebih baik, ya, mungkin lebih baik. Namun begitu cepatnya dia kemudian dijadikan sebagai alim, sebagai ulama, sebagai penceramah dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian itu di suatu zaman ulama'nya banyak, ahli bicaranya sedikit. Ini zaman itu. Zaman para sahabat dan para tabi'in. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian pada zaman ulama'nya banyak, ahli bicaranya sedikit, oratornya sedikit. Ya. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Tapi akan datang suatu zaman ulama'nya sedikit, ahli bicaranya banyak, komentatornya juga banyak, penulis-penulisnya walaupun tanpa bicara juga banyak di media-media. Kapan itu? Di antaranya zaman kita ini. Ya. Qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu. Ulamanya sedikit, ahli bicaranya banyak, ahli tulisnya banyak. Padahal tanpa ilmu, ya, asal tulis, asal bicara, sangat jauh daripada tuntunan ilmu agama. Faman kasara ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwa al-mamduh. Orang yang ilmunya banyak, bicaranya sedikit, terpuji. Dan orang yang sebaliknya tercela. Wa man kana bil aksi fahuwa madhmum. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abdullah bin Mas'ud. Ya, sungguh benar apa yang beliau katakan. Ya. Sehingga seperti kesimpulan Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullah, kata beliau, ya, bahwa bisa dikatakan, ya, bikulli sarahah man yastahiq an yutlaq alayhi lafdul alim fi hadzal zaman wa aquluha bikulli sarahatin qalilun jiddan. Orang yang berhak untuk disebut alim di zaman ini, ya, dengan tegas saya katakan, sedikit sekali yang betul-betul alim sesuai kriteria para ulama kita. Yang betul-betul alim sedikit sekali, kata beliau. Walanubalik inkulna nadir. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan langka. Lanubalik inkulna nadir. Tidak berlebihan kalau kita katakan langka. Nah, dunia yang sebegini banyaknya jumlah penduduknya, ulama'nya bisa dihitung dengan jari, ibaratnya begitu. Dan memang begitu. Yang betul-betul seperti kata Ibn Rajab di awal tadi, mujma' ala ilmihim wa hidayatihim. Ya. Mujma' ala ilmihim wa hidayatihim. Ilmunya diakui, istiqamahnya di atas sunnah diakui, sangat sedikit sekali, bahkan langka. Oleh karenanya para ulama kita yang kita ketahui, yang kita sebutkan, ya, yang kita kenal tersebut, ya, hendaknya benar-benar kita senantiasa ada irtibat, keterkaitan kita dengan mereka, para ulama yang benar-benar istiqamah di atas sunnah, ya, sehingga kita insyaallah dengan itu akan mendapatkan keistiqomahan sebagaimana keistiqomahan mereka, ya, dan kapan kita melenceng dari jalan ulama-ulama tersebut, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, bisa kita tergelincir dari jalan kebenaran. Nas'alullah salama. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dari ketergelinciran dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.